بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan fi sahihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Umm Salamah radhiyallahu ta'ala anha dhakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. Di dalam as-sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah gereja yang beliau lihat di bumi Habasyah dan gambar-gambar ataupun patung-patung yang ada di dalamnya. Faqala, maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ulaika idza mata fihimur rajulus salihu awil abdus salihu banau ala qabrihi masjidan wasawwaru fihi tilkas suwara. Ulaika shirarul khalqi 'indallah. Mereka apabila meninggal di antara mereka seseorang yang salih atau hamba yang salih, mereka membangun di atas kuburnya sebuah masjid. Dan mereka membuat di dalamnya gambar-gambar ataupun patung-patung tersebut. Mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. فَهَاُولَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ فِتْنَةِ الْقُبُورِ وَفِتْنَةِ التَّمَاثِيلِ. Maka mereka ini mengumpulkan antara dua fitnah, fitnah kuburan dan fitnah gambar ataupun patung. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan مناسبة الباب لكتاب التوحيد. Kesesuaian bab dengan kitab التوحيد. هي بيان أن عبادة الله عند القبر وسيلة إلى الشرك المنافي للتوحيد. Yaitu penjelasan bahwasanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sisi kuburan merupakan wasilah, perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan yang meniadakan tauhid. Tarjamatu Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, biografi Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Hiya ummul mu'minina Hind bint Abi Umayyah al-Makhzumiyyah al-Qurashiyyah. Beliau adalah ummul mu'minin Hind bint Abi Umayyah al-Makhzumiyyah al-Qurashiyyah. Matat sanata 62 min al-Hijrah an-Nabawiyyah radhiyallahu anha. Beliau wafat pada tahun 62 Hijriah radhiyallahu anha. Dzakarat lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ay fi maradi mautihi. Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam sakit yang menghantarkan kepada wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Kanisatan bifathil kafi wa kasrin nuni ma'badun nasara. Kanisah dengan difathah kafnya dan dikasrah nunnya, yaitu tempat ibadah orang-orang Nasara. Ulaika bifathil kafi wa kasriha, dengan difathah kaf dan bisa juga dikasrah kaf tersebut. Ulaika bisa, ulaiki bisa. Karena yang diajak bicara adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ar-rajulu salihu awil abdu salihu. Seseorang yang saleh atau hamba yang saleh. Hadza wallahu a'lamu syakkun minar rawi. Ini dan Allah lebih mengetahui merupakan keraguan dari perawi tersebut. Tilka suara ayyati dzakarat Ummu Salamah, gambar atau patung tersebut, yaitu yang disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Fahaulai ila akhirih. Hada min kalami Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ini berasal dari ucapan Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dhakarahul musannifu kattawdihi lima'na al-hadithi. Al-Musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkannya seperti penjelasan bagi makna hadis. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global hadis tersebut, anna Ummu Salamah wasafat عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت ما شاهدته في معبد النصارى من صور الآدميين. بهوسن أم سلمة رضي الله عنها menyifati di sisi Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan beliau alaihi salatu wassalam berada dalam sakit yang menghantarkan kepada wafatnya beliau. Ummu Salamah radhiyallahu anha menyifati apa yang beliau saksikan di dalam tempat ibadah orang-orang Nasara berupa gambar ataupun patung manusia. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam as-sabab alladhi min ajlihi ittakhadhu hadhihi as-suwara. Maka Nabi alaihi salatu wassalam pun menjelaskan sebab yang karenanya mereka orang-orang Nasara tersebut menjadikan patung ataupun gambar ini. Wa huwa al-ghuluwu fi ta'zimi as-salihin, yaitu bersikap berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh. Mimma adda bihim ila bina'il masajidi ala quburihim wa nasbi suwarihim fiha, yang menghantarkan mereka kepada membangun masjid-masjid di atas kuburan-kuburan mereka dan membuat gambar maupun patung mereka di dalamnya. Thumma bayyana hukma man fa'ala dhalika bi annahum shirarun nasi. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan hukum orang yang melakukannya, bahwasanya mereka adalah manusia yang paling buruk. Li'annahum jama'u baina mahzuraini fi hadha as-sani'i, karena sesungguhnya mereka mengumpulkan antara dua perkara yang diharamkan dalam perbuatan ini. Huma, keduanya adalah fitnatul quburi bittikhadhiha masajida wa fitnatu ta'zimi at-tamathili mimma yuaddi ila syirki. Fitnah kuburan dengan menjadikannya sebagai masjid, dan fitnah pengagungan gambar maupun patung yang menghantarkan kepada kesyirikan. Munasabatul hadith lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab, anna fihi dalalatal wadihata ala al-man'i min ibadatillahi 'inda quburis salihin wa ittikhadhiha masajida, bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat penunjukan yang jelas kepada larangan dari beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang yang saleh dan menjadikannya sebagai masjid. Li'anna dhalika min fi'lin nasara wa man fa'alahu fahuwa min shirari al-khalqi. Karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk di antara perbuatan orang-orang Nasara, dan barang siapa yang melakukannya maka ia termasuk di antara makhluk yang paling buruk. Ma yustafadu min al-hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith tersebut. Al-ula, yang pertama, al-man'u min ibadatillahi 'inda quburis salihin, larangan dari beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang saleh. Li'annahu wasilatun ila syirki wa huwa min fi'lin nasara, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan, dan itu termasuk di antara perbuatan orang-orang Nasara. Al-thaniyatu, faedah yang kedua, at-tahadduthu amma yaf'aluhu al-kuffaru liyahdharahu al-muslimuna. Membicarakan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir agar kaum muslimin mewaspadainya. Al-thalithatu, yang ketiga, at-tahdhiru minat taswiri wa nasbi suwari. Peringatan dari membuat gambar ataupun patung dan mendirikan patung-patung. Li'anna dhalika wasilatun ila syirki. Karena sesungguhnya demikian itu merupakan perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Arabi'atu, yang keempat, anna man bana masjidan inda qabri rajulin salihin fahuwa min syiraril khalqi wa in hasunat niyyatuhu. Bahwasanya barang siapa membangun sebuah masjid di sisi kuburan orang yang saleh, maka ia termasuk di antara makhluk yang paling buruk walaupun baik niatnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وتفضلوا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.